إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات والبدع ومن عذاب النار أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل memerintahkan kepada hamba-hambanya agar adil. وقال أيضا في آية أخرى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين berlaku adillah kalian sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Waqala fi ayatin ukhra i'diluhu akrabu littaqwa berbuat adillah kalian karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ayuhan nas ibadallah, kita diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil mewajibkan kepada hamba-hambanya agar berlaku adil dan mengharamkan atas dirinya kezaliman, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga mengharamkan kepada hamba-hambanya kezaliman. Kama fi hadithil Qudsi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lainnya. Barang siapa bersifat adil, maka dia terhindar dari kezaliman. Barang siapa berbuat zalim, maka dia bukan orang yang adil. Adil artinya i'ta'u kulli dhi haqqin haqq. Adil artinya memberikan seluruh pemilik hak-haknya masing-masing sesuai dengan porsinya, kadarnya, tanpa dikurangi sedikit pun sehingga tidak ada kedzaliman. Apabila ada pemilik hak yang tidak diberikan haknya sebagaimana mestinya, ada yang dikurangi, maka seseorang telah terjerumus dalam kedzaliman dan dia bukanlah orang yang adil. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang yang zalim. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima. Orang-orang yang zalim, Allah subhanahu wa ta'ala siapkan buat mereka azab yang pedih, azab siksa yang menyakitkan. Ya ibadallah, setiap kita adalah pemimpin. Kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan itu bertingkat-tingkat. Wa qasama al-ulama, ulama telah membagi mas'uliyah kepemimpinan itu menjadi mas'uliyah ammah dan mas'uliyah khasah. Mas'uliyah tanggung jawab, yaitu mereka yang terpilih menjadi imamul muslimin, waliyu amril muslimin, yang menjadi pemimpin kaum muslimin secara umum, menjadi waliul amr yang bertahta di pemerintahan. Wa mas'uliyatuhum kabirah, azimah, tanggung jawab mereka besar, pahalanya besar, keutamannya besar jika mereka adil, namun juga balasannya, ganjarannya besar apabila mereka zalim. Wa mas'uliyah khassah, mas'uliyah kepemimpinan, tanggung jawab yang bersifat khusus. Mas'uliyah yang bersifat khusus inilah, tidak satu pun dari kita terlepas darinya. Maka masing-masing kita memiliki mas'uliyah. Masing-masing kita adalah ra'in, pemimpin, dan punya tanggung jawab minimal. Mas'uliyatun ala nafs anfusina. Minimal mas'uliyah, tanggung jawab atas diri kita masing-masing. Masing-masing kita adalah pemimpin terhadap diri kita. Dan kita dituntut, diwajibkan untuk berlaku adil terhadap diri kita. Kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala diberi jasad, diberi anggota tubuh, organ tubuh, dan kita wajib ya ibadallah untuk berlaku adil terhadap diri kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Sebelum tanggung jawab di luar diri kita, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu telah menasihati saudaranya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ketika berkunjung ke rumahnya. Dan dia mengatakan kepadanya satu kalimat yang dibenarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mendapati saudaranya Abu Darda berpuasa, menjamunya namun dia tidak ikut makan. Maka Salman mengatakan, saya tidak akan memakan jamuanmu sampai engkau memakannya bersamaku. Kemudian di awal malam Abu Darda bangun untuk salat malam, disuruh tidur oleh Salman. Hingga akhirnya tengah malam baru kemudian diajak bangun untuk salat malam. Dan dia melihat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu tidak memberikan hak istrinya yang semestinya. Fil akhir nasahah, Dia mengatakan kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, inna li jasadika alaika haqqa, wa li ainika alaika haqqa, wa li zaujatika alaika haqqa. Sesungguhnya jasadmu memiliki hak atas dirimu, jasadmu punya hak untuk diistirahatkan, kedua matamu punya hak atas dirimu, punya hak untuk dipejamkan, untuk ditidurkan, untuk diistirahatkan, dan istrimu memiliki hak atasmu untuk engkau tunaikan sebagai suaminya. Dan sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, hal itu dan Nabi alaihi salatu wasalam membenarkannya. Wa kadzalika ma jaa fi haula'il unas alladziina atau baitan Nabi alaihi salatu wasalam. Orang-orang yang datang, tiga orang datang ke rumah Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam tentang ibadah Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian mereka berkesimpulan, salah satu dari mereka mengatakan, sa'asumu wa la uftiru abadan, aku akan berpuasa selamanya dan aku tidak akan berbuka selamanya. Yang kedua mengatakan, aqumul lail wa la anam, aku akan bangun malam, aku akan sholat malam dan tidak akan tidur sama sekali. Yang ketiga mengatakan, wa atazilun nisa wa la atazawwaju abadan, aku akan menjauhi wanita dan aku tidak akan menikah selamanya. Sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maqalat mereka, ucapan-ucapan mereka, Nabi alaihi salatu wassalam mengingkari dengan keras dengan mengatakan, mabalu aqwam yaquluna kada wa kada, ada apa dengan kaum tersebut yang mengatakan demikian dan demikian. Wa ana asum wa aftir, sedangkan aku sendiri berpuasa dan juga berbuka. Wa aqumul lail wa anam, saya qiyamul lail dan juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa benci sunnahku maka bukan bagian dariku. Dikarenakan salah satu dari mereka bertekad untuk berpuasa siyam ad-dahr, berpuasa selamanya sepanjang masa tanpa berbuka. Wa hadha haram fi ta'dhibul linnafs, itu menyiksa diri dan tidak memberi hak jasad untuk merasakan istirahat, untuk merasakan makan dan minum, untuk disuplai dengan makanan dan minuman, itu menyiksa diri dan tidak memberi hak diri yang semestinya, tidak memberi hak jasad yang semestinya. Dan yang lainnya mengatakan akan qiyamul lail sepanjang malam dan tidak tidur sama sekali, juga menyiksa diri. Jasad juga butuh untuk tidur, untuk istirahat, kedua mata butuh untuk dipejamkan. Dan yang lainnya mengatakan akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Padahal hamba Allah subhanahu wa ta'ala telah diberi syahwat, telah diberi salah satu organ yang butuh disalurkan syahwatnya pada perkara yang halal, dan jalurnya adalah pernikahan. Dan memutus hal itu artinya menyiksa diri dan tidak adil pada tubuh dan sebagian anggota tubuh. Hakadha ma ja'ana 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita ketahui bahwa setiap kita adalah ra'in, wa kulluna mas'ulun an ra'iyatihi. Minimal kama sami'tum ya ibadallah, mas'uliyah, mas'uliyah atas diri kita masing-masing. Belum lagi mas'uliyah, tanggung jawab kita untuk berlaku adil, tuntutan atas kita untuk berlaku adil dalam mas'uliyah kepemimpinan yang kita miliki, yang bersifat khusus, yang lainnya. Seorang suami yang merupakan pemimpin bagi rumah tangganya memiliki mas'uliyah yang besar atas istrinya dan anak-anaknya. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita yang menjadi istri merupakan pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjaga rumah, harta, dan anak-anak suaminya di belakangnya. Wajib bagi kita, jika kita ingin menjadi orang yang adil dan terbebas dari kezaliman, untuk mengenal, untuk mengetahui hukuk, hak-hak dzawil hukuk, para pemilik hak. Hak yang terbesar adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Al-Ilahul Haq, untuk ditaati, untuk diibadahi dengan ikhlas dan tidak dipersekutukan dengan selainnya. Wajib bagi kita mengetahui hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak-hak yang lainnya. Kita selaku ra'iyah yang memiliki waliul amr harus mengetahui hak-hak kita yang wajib kita tunaikan kepada penguasa kita, kepada waliul amrina. Sebagaimana pula sebaliknya, waliul amr wajib untuk mengetahui hak-hak rakyatnya. Wahakadha. Apabila mas'uliyah yang terkecil yang diemban oleh masing-masing kita, kita belum mampu untuk mendidik diri kita menjadi orang yang adil terhadap diri kita, terhadap diri kita, maka bagaimana kita diharapkan akan berlaku adil dalam memberikan hak-hak orang lain? Maka pertanyaannya, apakah masing-masing kita sudah berlaku adil terhadap diri kita? Kemudian pertanyaan berikutnya, kita telah berlaku adil terhadap orang lain, dan apakah kita telah adil terhadap seluruh pemilik hak yang telah diisyaratkan? Jawabannya masing-masing kembali kepada diri kita masing-masing. Fanas'alullah maulana at-tawfiq. Aqulu ma sami'tum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا، dan pada khutbah yang kedua ini ana akan mengkhususkan mengingatkan mas'uliyah kita sebagai pemimpin seorang suami yang merupakan pemimpin dalam rumah tangganya, dan sebaliknya seorang istri yang merupakan pemimpin yang bertanggung jawab menjaga rumah, harta dan anak-anak suaminya. Karena yang namanya usrah muslimah, keluarga muslim, rumah tangga muslim yang terbina dengan baik akan menghasilkan mujtama', akan menghasilkan komunitas Islam yang baik. Keluarga-keluarga muslim itu yang menyusun terbentuknya komunitas, menyusun terbentuknya satu kaum yang terkumpul dalam satu negeri, yang kemudian mereka dipimpin oleh waliul amr, dan darinya lah terlahir generasi-generasi bangsa, darinya lah terlahir generasi-generasi kaum muslimin yang diharapkan. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua untuk benar-benar menjadi mas'ul yang bertanggung jawab. Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-mar'u ra'in fi ahli baitih. Seorang pria, dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya, memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya dalam segala hal. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Tentu berbeda tingkat pertanggungjawaban seorang yang memimpin satu istri dan orang yang memimpin dua istri, yang memimpin tiga istri, yang memimpin empat istri. Kewajiban seorang suami untuk berlaku adil, memberikan hak-hak istri yang dimilikinya, memberikan hak anak-anak yang dimilikinya. Begitu pula beda tentunya tanggung jawab seorang ayah yang hanya memiliki satu anak dengan yang memiliki dua anak, yang memiliki tiga anak dan seterusnya. Istrinya atau istri-istrinya, anaknya atau anak-anaknya memiliki hukuk yang wajib dia tunaikan. Memberikan nafkah kepada mereka, mentarbiah mereka, didik mereka. Allah Ta'ala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Menjaga mereka dari api neraka dengan cara mentarbiah mereka tarbiyatan islamiyah, dengan didikan Islam yang baik. Tidak ditelantarkan sebagaimana tidak ditelantarkan nafkahnya. Ditambah lagi, jika seseorang berpoligami dengan memiliki dua istri, tiga istri, empat istri, dia wajib berlaku adil dalam memberikan nafkah masing-masing, wajib berlaku adil dalam memberikan tempat tinggal masing-masing, wajib berlaku adil dalam memberikan jatah gilir masing-masing. Oleh karena itu, sampai-sampai sebagian ulama berpendapat bahwa mustahab bagi seorang pria mencukupkan dengan satu istri. Mustahab hukumnya bagi seorang pria mencukupkan dengan satu istri. Namun dimubahkan baginya untuk berpoligami. Dimubahkan, dibolehkan berpoligami dengan syarat dia mampu berlaku adil. Pada asalnya mustahab dia mencukupkan dengan satu istri dengan alasan satu istri lebih ringan baginya dalam hal tanggung jawab nafkah, lebih ringan baginya dalam hal pertanggungjawaban dia untuk berlaku adil, dan lebih selamat baginya dari kedzaliman. Beda jika dia berpoligami, tanggung jawabnya lebih besar. Dia wajib menafkahi dua istri atau tiga istri atau empat istri. Dia wajib berlaku adil dalam menyiapkan tempat tinggalnya. Dia wajib berlaku adil dalam membagikan jatah gilir masing-masing. Dia wajib berlaku adil sehingga tidak menjadi orang yang zalim. Terlepas, sebagian ulama mengatakan bahwa poligami adalah mustahab, sunnah, mustahab dalam rangka mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tentunya dengan syarat mampu berlaku adil. Namun Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi Yuna, adil terhadap istri-istrinya. Jika mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam, contoh keadilannya, pelajari sunnahnya, contoh rumah tangganya, contoh keadilannya dalam berpoligami. Toh ulama yang mengatakan mubah, jika memang seseorang merasa tidak cukup dengan satu istri, pandangannya belum terjaga, jiwanya tidak tenang, dan dia mengkhawatirkan kesucian dan kehormatan dirinya dengan satu istri, sehingga dia butuh menambah, falbabu maftuh, maka pintu poligami terbuka, masyru', meskipun dikatakan mubah. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh kalian wanita yang kalian sukai, dua istri, tiga istri, maksimal empat istri. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Apabila kalian khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri kalian, maka cukupkanlah dengan satu. Wajib mencukupkan dengan satu. Tidak boleh menambah. Jika khawatir tidak mampu berlaku adil, karena jika tidak berlaku adil berarti zalim. Zalim adalah haram. Meninggalkan sesuatu yang haram wajib. Fawahidah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sunnah ta'addud yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, syariat ta'addud yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dibuka pintunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang telah kita dengar. Terlepas dari khilaf ulama yang mengatakan mustahab atau mubah, jangan dijadikan sebagai suatu permainan semata untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk menuruti egoisme diri tanpa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan kedoliman-kedoliman pada prakteknya. I'diluhu akrabu littaqwa. Adillah kalian karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, fa'in khiftum alla ta'adilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Satu saja, atau budak wanita yang kau miliki. Dzalika adna alla ta'ulu. Hal itu mencukupkan dengan satu istri, lebih dekat bagi kalian untuk tidak terjerumus dalam kedzaliman. Barang siapa menyadari dirinya tidak punya kemampuan untuk berlaku adil, menyadari dirinya memiliki kelemahan dari segi harta, memiliki kelemahan dari segi fisik, dan dia menyadari dirinya tidak mampu untuk berbuat adil, dan dia khawatir dengan poligami dia akan terjerumus dalam kedzaliman-kedzaliman. Telah kita dengar ayat Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ya ibadallah, begitu pula tanggung jawab kita dalam mendidik dan mentarbiyah anak-anak kita yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari istri kita atau istri-istri kita, wajib bagi kita untuk memperhatikan dengan baik hak-hak mereka, dan wajib bagi kita berbuat adil terhadap mereka. Hatta fil afa wal hibah, meskipun dalam hal pemberian di luar nafkah. Amma nafkah fabiqadril hajah, adapun nafkah maka tergantung hajat masing-masing untuk dinafkahi. Dan setiap anak berbeda, begitu pula setiap istri berbeda kebutuhan nafkahnya. Namun dalam hal pemberian atau hadiah kepada anak, Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, i'dilu baina auladikum, berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Al-masyhur, yang masyhur di kalangan ulama, berbuat adil terhadap anak-anak dalam pemberian adalah menyamaratakan bagian laki-laki sama dengan wanita. Ini yang masyhur. Dan sebagian ulama mengkias keadilan dalam pemberian terhadap anak-anak dengan pembagian warisan, yaitu lirrajuli mithlu haddil unthayain, dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak wanita. Namun yang masyhur disamaratakan. Ini di antara hadis Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendidik umatnya berlaku adil. Maka hendaknya kita perhatikan dengan baik mas'uliyah kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Rabbana gfir lana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا فيما ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. ربنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.